kita tidak perlu menambahi atau mengurangi. Tidak perlu lebih dari batasnya, sebagaimana tidak perlu kurang dari batasnya. Cukup kita melaksanakan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan selamat. Dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kata Allah, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku dan aku telah lengkapi bagi kalian agamaku dan aku ridha Islam itu sebagai agama untuk kalian. Ini adalah kesempurnaan Islam. Kesempurnaan dalam segala sisinya. Dan ini merupakan rahmat dari Allah. Sehingga cukuplah kita mengambil apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa harus menambahi ataupun menguranginya. Islam itu adalah agama terbaik. Sehingga tidak perlu kita mencari yang selain Islam. Maka Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima daripadanya dan di akhirat kelak dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Islam agama yang sempurna dan lengkap ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal demi kemaslahatan manusia. Kalau kita lebih dari batas yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam melaksanakan agama ini, atau kurang dari batasnya, akan datang kebinasaan. Akan datang kehancuran. Maka cukuplah kita melaksanakan Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Agama ini dengan segala ajarannya yang telah dilengkapi dan disempurnakan oleh Allah dibanding agama-agama yang terdahulu, Allah tegaskan, Inna arsalna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat kasih sayang bagi segenap alam. Dan di antara bentuk kasih sayang yang Allah limpahkan di dalam agama yang mulia ini, di mana agama ini Allah jadikan sebagai agama yang wasatiyah. Agama yang pertengahan. Tidak mengenal sikap ekstrim yang berlebihan dan tidak pula membenarkan sikap yang kurang dari batasnya. Tengah-tengah. Karena segala urusan itu yang terbaik adalah yang tengah-tengah. Inilah yang dimaksudkan dengan kesederhanaan di dalam beragama. Bersikap pertengahan. Apa artinya pertengahan? Tidak bersikap ekstrim yang melampaui batas dan tidak bersikap kurang dari batasnya. Tapi pertengahan. Yang bagaimana yang pertengahan itu? Yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertengahan. Karena apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu sudah dipilihkan oleh Allah yang terbaik dari segala apa yang ada di antara manusia. Ya. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quranil Karim untuk memuji umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat. Makna al-wasat di kalangan para ulama ada tiga pengertiannya. Pengertian yang pertama adalah al-adl, bahwa umat ini adalah umat yang dipenuhi dengan keadilan. Karena agama yang Allah turunkan untuk mereka adalah agama yang berisikan keadilan, yang menolak semua bentuk kezaliman di dalamnya. Ini adalah agama yang adil. Sehingga umat Islam ini adalah umat yang semestinya terbimbing dengan keadilan dan tidak berbuat kezaliman. Bahkan keadilan itu diajarkan oleh Allah bukan hanya kepada kawan, bahkan kepada lawan sekalipun. Harus bersikap adil. Tidak boleh menzalimi. Karena umat ini adalah umat yang diajari untuk bersikap adil. Ini diantara makna al-wasat, punya keadilan. Allah menyatakan di dalam Al-Quranil Karim, di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, sebagai saksi-saksi terhadap kebenaran dan keadilan itu. Dan janganlah menyeret kalian kebencian kepada suatu kaum sehingga kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena yang demikian itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Ini yang Allah ajarkan. Berbuat keadilan. Karena umat ini ummatan wasata. Umat yang wasat, artinya dipenuhi dengan keadilan. Bahkan kata Allah dalam ayat ini, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah menyeret kalian kebencian kepada suatu kaum kalian tidak mau berbuat adil. Berbuat adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, pernyataan Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kepada suatu kaum membuat kalian tidak mau berbuat adil. Maksudnya kata beliau, la yahmilannakum bughdhu qaumin 'ala tarkil 'adl. 'Ala tarkil 'adli fihim. Bal ista'milu al-'adli istamilu al-adla fi kulli ahadin sadiqan kana aw aduwa. Kata beliau, maksud dari ayat ini, janganlah kebencian kepada suatu kaum menyeret kalian untuk meninggalkan keadilan, untuk bersikap adil pada mereka. Tapi selalulah gunakan keadilan itu pada setiap orang. Apakah orang itu adalah seorang teman atau dia adalah seorang musuh? Ya, terhadap musuh pun kita tidak boleh menzalimi. Ya. Tidak boleh kita langgar haknya. Musuh punya hak terhadap kita. Ya. Sebagai contoh misalnya, tidak boleh kita mengatakan sesuatu tentang musuh kita yang dia tidak mengatakannya. Itu diantara keadilan. Ya. Tidak boleh kita mengambil sesuatu yang menjadi punyanya dan ada batasannya untuk kita tidak boleh mengambilnya. Keadilan ini diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap musuh sekalipun. Tidak boleh kita menilai musuh kita di atas apa yang menjadi haknya. Keadilan Islam. Karena umat ini adalah umat wasat, umat yang pertengahan. Kemudian di antara makna al-wasat yaitu al-khairiyah. Jadi ketika Allah menyatakan bahwa demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, artinya umat yang mempunyai kebaikan. Umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik dari segenap umat-umat yang lainnya. Allah telah tegaskan di dalam Al-Qur'anil Karim, di dalam surah Ali Imran ayat ke-110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah. Kalian telah dikeluarkan kepada manusia, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Umat ini adalah umat terbaik. Dalam ayat ini disebutkan 3 kelebihan umat ini. Pertama, umat ini selalu mengajak kepada yang ma'ruf. Kedua, melarang dari yang mungkar. Beda halnya dengan umat-umat terdahulu. Allah menyatakan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-78, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Kata Allah dalam ayat ini, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Hal itu dikarenakan mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Dahulu mereka tidak mau saling melarang perbuatan mungkar di antara mereka. Sungguh amat jelek apa yang telah mereka perbuat, kata Allah. Tidak mau melarang kemungkaran yang terjadi. Sementara umat ini memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini adalah kelebihan umat ini. Ya, sehingga umat ini adalah umat terbaik yang dilahirkan dari generasi manusia dibanding dengan umat-umat yang sebelumnya. Makna yang ketiga, makna al-wasat yaitu pertengahan. Pertengahan di antara umat-umat yang lainnya. Umat ini pertengahan di antara umat-umat yang lainnya. Ya. Nah, sehingga keberadaan umat ini benar-benar membawa kebaikan bagi manusia sebagai rahmat untuk segenap alam, dan sangat berbeda dari umat-umat yang sebelumnya. Karena umat yang sebelumnya mereka jatuh kepada salah satu dari dua sikap. Nah, umat ini pertengahan. Tidak seperti yang ini, tidak seperti yang itu. Apa kedua sikap tersebut? Sikap yang pertama adalah sikap al-ifrat. Sikap berlebihan, melampaui batas. Sedangkan yang kedua adalah at-tafrid, sikap yang kurang dari batasannya. Atau dalam bahasa lain, yang pertama adalah al-ghulu, ekstrim. Yang kedua adalah al-jafa, meremehkan, mengabaikan. Maka umat ini pertengahan. Salah satu bentuk pertengahan yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quranil Karim. Mari coba kita perhatikan surat Al-Fatihah. Setiap sholat pada setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah. Iya. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Inilah pertengahan umat ini. Ajaran yang pertengahan. Yang selalu berada di atas kebenaran dan kebaikan. Di atas keadilan. Itulah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Dari kalangan para siddiq, orang-orang yang jujur keimanannya, orang-orang yang mati syahid, kemudian sebelumnya, jalan orang-orang yang diberi nikmat itu adalah jalannya para anbiya, kemudian orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur keimanannya, kemudian yang berikutnya adalah jalan orang-orang yang mati syahid, dan jalannya orang-orang yang saleh. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Nah, sekarang inilah jalan yang pertengahan. Jalan sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah tabaraka wa taala dari atas tujuh langit sana. Kemudian kita katakan ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dikatakan oleh para ulama bahwa inilah dua jalan yang terjatuh di dalamnya umat-umat sebelum kita. Yang pertama adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Dinyatakan al-maghdubi 'alaihim, orang-orang yang dimurkai atas mereka. Kita enggak mau ngikuti jalannya orang-orang Yahudi. Ya. Karena mereka dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka orang-orang yang sesat itu? An-Nasara, orang-orang Nasrani. Atau bahasa sekarangnya Kristen. Nah, ini yang selalu kita minta dalam setiap kita sholat. Kita enggak mau mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasara. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu punya sikap beragama yang ghulu, yang berlebihan. Atau mempunyai sikap beragama yang jafa, ya, yang meremehkan, yang mengabaikan. Sementara orang-orang Nasara adalah orang-orang sesat yang melampaui batas, berlebihan di dalam beragama, memberat-beratkan diri di dalam beragama. Bagaimana itu? Kata para ulama bahwa orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang mereka dimurkai oleh Allah karena mereka ya'lamun wala ya'malun. Mereka itu punya ilmu, ngerti tentang kitab suci, tapi enggak mau mengamalkan. Enggak mau mengamalkan wahyu, enggak mau mengamalkan tuntunan Allah. Mereka mengabaikan. Padahal mereka tahu, padahal mereka ngerti. Ini jalannya orang-orang Yahudi, sehingga mereka dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Sedangkan orang-orang Nasara Kata para ulama, ini disebabkan mereka jatuh ke dalam sikap al-ghulu, sikap berlebihan melampaui batas di dalam beragama, sampai mereka melaksanakan, mengamalkan sesuatu yang tidak diwahyukan kepada mereka, tidak diajarkan kepada mereka. Orang-orang Nasara ini ya'malun wa la ya'lamun. Mereka punya semangat, antusias di dalam melaksanakan amalan-amalan, ibadah-ibadah, tetapi mereka tidak punya ilmunya. Tidak ngerti, tidak faham. Tidak mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi mengamalkan sesuai dengan apa yang cocok dengan selera hawa nafsunya. Nah, kalau kita ingin selamat, bersederhanalah dalam beragama. Artinya bersederhana apa? Bersikap pertengahan. Tidak seperti orang-orang Yahudi, tidak pula seperti orang-orang Nasrani. Maka umat ini ya'lamun wa ya'malun. Ya'lamun wa ya'malun. Mereka berilmu, mempelajari apa yang diwahyukan oleh Allah, yang dituntunkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengamalkan. Kalau kita hanya mengilmui saja, Islam ini hanya sekedar sebagai wawasan, untuk hanya sekedar membuka cakrawala berpikir, hanya sekedar tambahan info atau semacamnya, tapi tidak pernah membekas di dalam kepribadian kita, di dalam amalan kita, di dalam ibadah kita, sehingga kita melaksanakan Islam itu dengan sebaik-baiknya, berarti kita telah mengikuti jalannya siapa? Orang-orang Yahudi. Kita mengikuti jalan-jalannya orang Yahudi. Padahal kita sudah mengatakan ghairil maghdub alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, yaitu Yahudi yang berilmu tidak mau mengamalkan. Ya. Maka umat Islam ini, ya, mereka selalu menuntut ilmu, mempelajari agama. Sedikit atau banyak, apa yang mereka tahu, mereka upayakan untuk diamalkan, untuk dilakukan, untuk diperbuat, sehingga membekas di dalam kepribadian mereka, dalam ibadah mereka, dalam perilaku mereka, dalam interaksi mereka, dan lain sebagainya, ya. Baik dalam kehidupan sebagai individu, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita ini umat Islam, ya, kita punya wahyu Al-Quran dan hadis, ya, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus diamalkan. Karena itulah letak kelebihan kita sebagai umat Islam dibanding orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu pembangkang, diberi wahyu oleh Allah tapi tidak mau mengamalkan, mengabaikan, meremehkan. Itu Yahudi. Bahkan mereka mengubah-ubah kitab suci mereka. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ih, kata Allah. Mereka mengubah-ubah kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab suci mereka dari tempatnya. Nah, sebaliknya, demikian pula kita tidak mau seperti orang-orang Nasrani, orang-orang yang dikatakan oleh para ulama ya'malun wa la ya'lamun. Mereka itu beramal tapi enggak punya ilmunya. Ya. Tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh nabinya. Mereka beramal, mereka beribadah sakarepe dhewe. Ya. Yang penting dia lihat ini bagus, ini baik, menurut perasaannya ini sesuatu yang akan dicintai oleh Allah. Dia akan amalkan, dia akan lakukan, meskipun tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya, tidak ada wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Ini orang-orang Nasrani. Sehingga sampai mereka, Allah katakan di dalam Al-Quran, mereka itu mempunyai rohbaniyah. Warohbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ya, mereka punya kependetaan, kata Allah, yang mereka buat-buat, ya, tidaklah kami tetapkan atas mereka melainkan untuk mencari keridhaan Allah, tetapi mereka tidak menjaganya dengan sebaik-baiknya. Mereka punya kependetaan yang memberat-beratkan diri di dalam beribadah, di dalam beragama kepada Allah, sampai keluar dari apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau bicara masalah ibadah, luar biasa. Punya semangat, punya antusias. Menghabiskan dirinya untuk fokus dalam hal-hal yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah, tapi gak ngerti dalilnya apa. Gak tahu hujahnya. Gak ada tuntunan wahyunya. Ini orang-orang Nasrani. Nah, umat Islam gak boleh seperti itu. Karena kelebihan umat ini, ketika mereka beramal, melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, mereka tahu dalilnya apa. Mereka mengilmui ada wahyu dari Allah ataupun tuntunan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, kelebihan umat ini, sikap pertengahan mereka, tidak seperti orang-orang Yahudi yang mereka tidak mau mengamalkan ilmu, tidak pula seperti orang-orang Nasrani yang mereka beramal tanpa ilmu. Sehingga dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud wa man fasada min ubbadina fa fihi syabahun bin nasara. Siapa di antara orang-orang berilmu di kalangan kita ini yang rusak, berarti di sana ada penyerupaan dengan orang-orang Yahudi. Kalau ada orang-orang berilmu di antara kita yang rusak, tidak mau mengamalkan ilmunya, maka dia menyerupai orang-orang Yahudi. Dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahli-ahli ibadah kita, maka berarti dia menyerupai orang-orang Nasrani. Karena ahli ibadah yang tanpa ilmu hanya bermodalkan semangat, antusias untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu bukan sikap umat Islam. Itu bukan sikap umat Islam. Itu sikap orang-orang Nasrani, sehingga mereka sesat. Keluar dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah kesederhanaan di dalam beragama. Pertengahan. Selalu pertengahan. Banyak sisi pertengahan umat ini dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Ini salah satu contoh yang telah kita sebutkan, bahwa mereka beramal, mereka berilmu dan beramal. Sementara Yahudi hanya berilmu tapi tidak beramal. Nasara hanya beramal tapi tidak berilmu. Contoh lainnya yang menunjukkan pertengahan umat ini, bahwasanya umat ini menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang baik, dan mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dari perkara-perkara yang buruk. Ini pertengahan yang ada pada umat ini. Hal-hal yang baik yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya mereka halalkan. Hal-hal yang buruk yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya mereka haramkan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-157, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمْ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Allah menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik, dan Allah haramkan atas mereka perkara-perkara yang buruk. Sementara umat-umat yang sebelumnya, orang-orang Yahudi itu, telah diharamkan atas mereka banyak hal-hal yang baik. Itu semua disebabkan oleh kezaliman mereka. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 161. Atau di dalam, saya ulangi. Ya, di dalam surah An-Nisa ayat 161 kata Allah, فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka perkara-perkara yang baik yang sebelumnya dihalalkan untuk mereka, dan juga disebabkan karena mereka memalingkan dari jalan Allah dan mereka memakan riba, padahal mereka telah dilarang untuk memakannya, dan mereka memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Ini orang-orang Yahudi. Jadi di kalangan orang-orang Yahudi banyak hal-hal baik, hal-hal yang sebenarnya bukan sesuatu yang buruk, diharamkan untuk mereka. Kenapa? Karena mereka berbuat kezaliman terhadap diri mereka. Ya. Karena mereka banyak memalingkan manusia dari jalan Allah, sampai akhirnya hal-hal baik Allah haramkan atas mereka. Ya. Ini orang-orang Yahudi. Ya. Sebagai contoh saja, di antara mereka kalau ingin taubat, harus apa? Membunuh dirinya. Ya. Kemudian tidak boleh ada anggota badan mereka yang terkena oleh najis. Kalau kena oleh najis maka harus dihilangkan, dipotong, diamputasi. Ini sebagian. Banyak hal-hal baik yang lain yang Allah haramkan untuk orang-orang Yahudi. Ya. Karena kezaliman mereka dan banyak memalingkan dari jalan Allah Azza wa Jalla. Sementara orang-orang Nasara, ya, adalah kebalikannya. Orang-orang Nasara ini terlalu berlebihan di dalam perkara-perkara yang baik, sampai mereka membolehkan bahkan hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menganggap halal hal-hal yang buruk, ya. Seperti mereka menghalalkan darah, menghalalkan bangkai, daging babi, ya. Nah, bahkan mereka tidak membersihkan diri dari air kencing, dari kotoran, dan mereka tidak mengenal mandi janabah, mandi junub. Nah, ini orang-orang Nasara. Sementara umat Islam Allah buat aturannya sedemikian bagus, pertengahan. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang di dalam agamanya banyak hal-hal berat karena Allah mengharamkan bagi mereka perkara-perkara yang baik. Sebab kezaliman mereka sendiri dan mereka banyak memalingkan dari jalan Allah. Tidak pula seperti orang-orang Nasara yang tidak kenal aturan. Sehingga bukan saja hal-hal mubah yang mereka perbuat, bahkan hal-hal yang buruk sekalipun, ya, mereka anggap baik, mereka anggap halal. Bahkan mereka tidak kenal untuk membersihkan diri dari najis. Tidak kenal mandi junub, dan lain sebagainya. Nah, umat ini pertengahan. Allah buat syariatnya seindah mungkin. Hal-hal yang baik dihalalkan oleh Allah. Hal-hal yang buruk diharamkan oleh Allah. Dikenalkan mereka bagaimana cara membersihkan diri dari najis, dari kotoran, ya. Dikenalkan bagaimana cara mandi junub, ya. Agama yang pertengahan, tidak seperti agamanya Yahudi yang berat, tidak seperti agamanya Nasara yang berlebihan, ya. Ini pertengahan umat Islam, ya. Kelebihan yang Allah berikan kepada umat Islam. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ya. Di dalam perkara akidah, orang-orang Yahudi, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, sehingga mereka sifatkan Allah itu fakir. Ya. Allah itu mudah capek. Sehingga butuh istirahat. Allah itu tangannya terbelenggu. Ini orang-orang Yahudi. Ya. Kalau Nasara, sebaliknya. Mereka serupakan makhluk dengan Allah. Sehingga mereka katakan Isa adalah Allah. Atau terkadang mereka katakan anak Allah. Ya, mereka berikan sifat-sifat Allah pada Isa alaihissalam. Ya. Nah, umat Islam ini tidak seperti orang-orang Yahudi, tidak pula seperti orang-orang Nasrani, pertengahan. Ya. Umat Islam ini menetapkan bagi Allah segala sifat yang baik yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meniadakan dari Allah sifat-sifat buruk yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah azza wajalla. Ya. Dan tidak pula seperti orang-orang Nasara yang menyerupakan makhluk dengan Allah, sehingga mereka mengatakan Isa itu adalah hamba Allah, seorang nabi dan seorang rasul, seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berlebihan. Coba lihat, agamanya umat Islam itu pertengahan. Inilah yang dimaksud dengan kesederhanaan. Bukan artinya sederhana itu adalah kurang dari batas, mengabaikan, meremehkan. Tidak, maksudnya sederhana adalah tidak ekstrim, berlebihan, melampaui batas, dan tidak pula kurang dari batas, meremehkan, mengabaikan, dan tidak mempedulikan agama tersebut. Nah, maka makna daripada al-wasat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ada tiga hal ini. Ya, kalau kita melihat kitab-kitab tafsir, maka ditafsirkan dengan tiga hal ini. Maknanya adalah umat ini adalah umat yang adil. Yang kedua, umat ini adalah umat terbaik. Ya, karena banyak keunggulan umat-umat ini dibanding umat-umat yang sebelumnya. Yang ketiga, bahwa umat ini adalah umat yang pertengahan. Ya, umat yang pertengahan. Nah, di tengah-tengah umat ini sekalipun, ya, ada orang-orang yang jatuh ke dalam sikap Nasara ataupun sikapnya Yahudi. Ya. Sehingga di dalam beragama mereka mengikuti model beragamanya Yahudi ataupun Nasrani. Maka kata para ulama bahwa yang paling pertengahan di dalam beragama di antara umat Islam adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang selain dari orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, mereka terjatuh ke dalam salah satu dari dua hal ini tadi. Bisa jadi dia mengikuti model beragamanya Yahudi yang bersikap tafrid, jafa, kurang dari batas, ya, tidak mempedulikan, mengabaikan, ya, atau yang semacam itu. Atau dia bersikap seperti An-Nasara yang berlebihan, yang melampaui batas, yang ekstrim. Ya. Oleh karena itu, dikatakan oleh ahlul ilm, di antaranya dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wasitiyah, kata beliau, baluhum al-wasat fi firaqil ummah kama anna al-ummata hiya al-wasat fil umam. Mereka ahlus sunnah itu, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu pertengahan di antara kelompok-kelompok umat ini. Sebagaimana umat ini adalah umat yang pertengahan fil umam, di antara sekian umat yang pernah ada di muka bumi. Fahum wasatun fi babi sifatillahi ta'ala baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamthil al-musyabbihah. maka orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pertengahan dalam perkara sifat-sifat Allah Ta'ala, pertengahan antara pendapat orang yang menolak sifat dan orang yang menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ahlus sunnah itu, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi itu pertengahan. Mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya menetapkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka harus tetapkan, karena Allah dan Rasulnya yang menetapkan. Sehingga mereka tidak seperti orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat Allah. Sebab sebagian kelompok mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal. Sampai di antara mereka dari kalangan sebagian manusia menolak keberadaan Allah Azza wa Jal. Ya. Karena saking bingungnya memperturutkan hawa nafsu sampai menolak keberadaan Allah. Karena ada itu adalah sifat. Sehingga kalau Allah ditetapkan dengan sifat ada, berarti demikian pula dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Maka untuk tidak diserupakan dengan sifat ada, mereka tolak sekalian sifat ada. Ya. Sebagiannya bahkan mengatakan Allah itu tidak disifatkan dengan ada dan tidak pula disifatkan dengan tidak ada. Artinya Allah itu tidak dikatakan tidak ada dan tidak pula dikatakan tidak ada. Bingung kan? Ya seperti itu. Ya. Ahlus sunnah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pertengahan. Ya. Mereka mengatakan Allah itu punya sifat sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi tidak pula seperti kelompok yang lain yang mengatakan bahwa nama-nama dan sifat Allah itu sama dengan nama-nama dan sifat makhluk. Sehingga kalau dikatakan Allah punya tangan seperti tangan makhluk, Allah punya mata seperti mata makhluk. Tidak. Selama ditetapkan ada dalilnya dari Al-Quran atau ada dalilnya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita katakan Allah punya sifat itu. Tapi tidak seperti sifatnya makhluk. Ya. Ada satu ayat yang mereka pegang di dalam Al-Quran sebagai landasan mereka. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ya, dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ya. Di sini dikatakan bahwa Allah maha mendengar dan maha melihat. Berarti Allah punya nama dan punya sifat. Tapi tidak sama dengan nama dan sifat makhluk. Ya, ini pertengahan Ahlus Sunnah. Maka kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, Ahlus Sunnah itu pertengahan. Sehingga tidak benar ya, kalau ada yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah itu menetapkan bagi Allah bahagian-bahagian tubuh seperti manusia. Itu tidak benar. Itu hanya tuduhan. Ya. Mereka menetapkan Allah punya sifat tapi tidak sama dengan sifat makhluk. Ya. Kalau ada dalilnya memang menyatakan Allah punya mata, Allah punya tangan dan lain sebagainya, kita nyatakan na'am. Tapi tidak sama dengan yang ada pada makhluk. Nama boleh sama tetapi hakikatnya beda. Makanya kata Allah, Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat. Meskipun makhluk juga mendengar dan melihat. Ya. Dari sisi lafadznya sama, tapi hakikatnya beda. Tidak sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Tidak sama melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Pertengahan Ahlus Sunnah itu. Ya, demikian pula kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Wahum wasatun fi babi af'alillahi bainal jabriyati wal qadariyah. Dan mereka juga pertengahan di dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah antara orang-orang Jabriyah dan Qadariyah. Ya. Jabriyah itu adalah orang-orang yang menolak takdir. Mereka katakan bahwasanya semua apa yang diperbuat oleh makhluk. Saya ulangi, Jabriyah itu adalah orang-orang yang berlebihan di dalam menetapkan takdir, sehingga mereka katakan bahwa semua apa yang diperbuat oleh makhluk itu sebenarnya dia hanya seperti boneka saja. Ibarat nyiur di tepi pantai, dia akan condong kemana arah angin menghembusnya. Ya. Sehingga manusia itu enggak punya pilihan. Dia hanya menjalankan saja. Dia tidak punya pilihan, tidak punya keinginan, dia tidak punya kemampuan untuk berbuat. Dia ibarat boneka yang dimainkan ke sana dan kemari. Ini Jabriyah. Ya. Sementara Qadariyah mengatakan apa? Orang-orang Qadariyah mengatakan tidak. Manusia itu punya keinginan, punya kemampuan, punya pilihan sendiri, dan tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Mereka tolak takdir. Ya. Sehingga mereka dikatakan Qadariyah. Ya. Khususnya yang mereka tolak adalah takdir yang buruk. Sehingga mereka katakan bahwa segala takdir yang baik pada hamba itu Allah takdirkan. Ya. Tetapi segala hal yang buruk hamba itu sendiri yang memperbuatnya. Tidak ada kaitannya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Itu pilihannya sendiri, itu kemauannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan takdir Allah. Nah, sampai mereka dikatakan sebagai majusi umat ini yang meyakini adanya dua pencipta, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Ya. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Nah, demikian Qadariyah. Karena mereka meyakini adanya dua pencipta. Yang menciptakan kebaikan itu Allah, Allah yang menakdirkannya, sementara keburukan hamba itu sendiri yang menciptakan perbuatannya, tidak ada kaitan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, Ahlus Sunnah pertengahan. Pertengahannya bagaimana? Ahlus Sunnah menyatakan bahwa segala apa yang diperbuat oleh makhluk, baik dan buruk, ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi apa yang diperbuat oleh manusia itu dengan keinginannya, dengan kehendaknya dan kemampuannya sendiri, tanpa ada paksaan dari Allah Azza wa Jalla. Pertengahan. Ya. Karena memang demikianlah. Ya. Ketika kita memperbuat yang baik atau memperbuat yang buruk, apakah kita merasa terpaksa? Ada yang menggerakkan tangan kita atau kaki kita? Tidak ada kan? Ya. Kita memperbuat karena keinginan kita dan kemampuan kita untuk memperbuatnya. Kita bisa milih mana yang baik ataupun mana yang buruk. Tidak seperti boneka. Ya. Kalau boneka itu kan bergerak kalau digerakkan. Nah sekarang kalau kita misalnya ingin bersedekah kepada orang, apakah tiba-tiba tangan kita masuk ke dalam kantong gitu kan? Kemudian mengeluarkan uang, terus memberinya ke orang tanpa kita menghendaki dan menginginkan hal itu. Wah kalau gitu bisa jebol kantongnya, bahaya itu. Iya, bahaya kan? Nah ini enggak. Kita ketika ingin sedekah, kita perbuat dengan kehendak kita dan keinginan, serta kemauan kita sendiri ingin melakukannya. Demikian pula berbuat keburukan. Ya. Orang yang memperbuat keburukan, tidak ada yang maksa dia untuk berbuat keburukan. Dia bisa milih untuk meninggalkan keburukan itu. Enggak ada orang yang tiba-tiba melakukan keburukan tanpa dia kehendaki. Misalnya sedang duduk dalam masjid seperti ini, tiba-tiba bergerak badannya berdiri, ya, terus jalan sendiri, keluar, cari warung, terus cari minuman keras begitu. Enggak ada. Dengan keinginannya sendirilah dia memperbuatnya. Maka ini pertengahan Ahlus Sunnah. Ya, bahwa manusia itu semua apa yang diperbuatnya, yang baik dan yang buruk, ditakdirkan oleh Allah. Ya. Tidak ada yang tidak ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena semuanya sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Tapi bukan berarti semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan hamba, mereka tidak punya keinginan dan kemampuan. Tidak, mereka tetap bebas bisa memilih dengan keinginannya sendiri dan kemampuannya sendiri tanpa ada yang memaksanya. Nah, keinginan dan kemampuannya yang menciptakan siapa? Yang menakdirkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini pertengahan Ahlus Sunnah. Demikian pula kata beliau, wa fi babi wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyah wa ghairihima. Ahlus Sunnah itu pertengahan mengenai ancaman-ancaman Allah antara pendapat orang-orang murji'ah dan orang-orang yang ekstrim di dalam memahami ancaman-ancaman Allah tersebut, yaitu dari kalangan Al-Khawarij wa'nasibah. Ahlus Sunnah itu pertengahan. Al-Murji'ah dalam masalah ancaman-ancaman Allah, mereka tidak mempedulikannya, dan mereka katakan bahwa iman itu satu saja, tidak terpengaruh dengan kemaksiatan, tidak bertambah dengan ketaatan, tidak berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan yang ekstrem diantara mereka sampai mengatakan bahwa iman itu bahkan tidak bisa dibahayakan oleh kekafiran. Artinya kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, apapun yang diucapkannya dan diperbuatnya setelah itu tidak akan berpengaruh, meskipun itu adalah kekafiran. Ya, dia tetap seorang yang mukmin. Ini murji'ah. Karena iman itu menurut mereka satu saja, yaitu iman yang sempurna. Sehingga yang ekstrem diantara mereka sampai mengatakan imannya malaikat, imannya Rasul, imannya Abi Bakar, dengan imannya orang-orang fasik, orang-orang fajir yang berbuat kemaksiatan kepada Allah sama saja, gak ada bedanya. Nah, ini ekstrimnya atau berlebihannya Al-Murji'ah. Ya. Sementara Al-Wa'idiyah dari kalangan Al-Khawarij dan yang semacamnya, mereka menganggap bahwasanya amalan itu berpengaruh kepada keimanan. Tapi mereka berlebihan. Sehingga mereka mengatakan seorang itu kalau dia punya keimanan, keimanannya harus dia jaga dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh terkotori dengan satu kemaksiatan pun. Kalau ada dosa besar yang mengotorinya, maka dia keluar dari keimanannya dan jatuh ke dalam kekafiran. Maka mereka gampang bermudah-mudahan untuk mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan bukan saja, ya, sebagian mereka yang ekstrim bukan saja mengkafirkan karena sebab dosa besar, sampai ada yang mengkafirkan karena dosa-dosa yang kecil sekalipun. Ya. Nah, ini siapa? Al-Khawarij. Padahal ibadahnya mereka masya Allah, agamanya luar biasa. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahkiru ahadukum salatahu bisolatihim, wasiyamahu bisiyamihim, yaqra'unal Qur'an la yujawizu tarakihim. Ya. Salah seorang di antara kalian menganggap remeh solatnya dibanding solat mereka itu, puasanya dibanding puasa mereka itu. Ya. Mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar rumiyah. Mereka keluar dari agama Allah seperti keluarnya anak panah dari binatang buruannya. Nah, ini Al-Khawarij yang ekstrim. Bahkan mereka mengkafirkan kepada sesama kaum muslimin. Bahkan ketika mereka muncul, pertama yang mereka kafirkan adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka yang cetek dangkal tentang Islam. Ya. Kalau Murji'ah tadi mengatakan orang imannya satu saja, semua orang itu imannya sempurna, ya. Kalau ini sedikit saja ada kesalahan, jatuh ke dalam dosa besar, langsung dikafirkan keluar dari Islam. Nah, Ahlus Sunnah itu pertengahan. Tidak seperti Murji'ah. Ya, mereka mengatakan iman itu tidak satu. Iman itu bertingkat-tingkat. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti bertingkat-tingkat. Sehingga mereka mengatakan al-iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. ya, sehingga mereka menolak pendapat Murji'ah sebab tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak pula seperti Al-Khawarij yang gampang mengkafirkan orang hanya karena orang itu tidak sempurna Islamnya. Tidak. Sehingga mereka mengatakan bahwa pelaku dosa-dosa besar, pelaku perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu tidak kafir. Ya. Hanya saja dia seorang mukmin dalam tanda kutip. Ya. Mukminnya dalam tanda kutip. Maksudnya apa? Dia mukminun bi imanihi wa fasiqun bi kabiratihi. Dia tetap mukmin dengan dasar keimanannya. Tapi dia seorang fasik karena dia pelaku dosa besar, bukan seorang yang kafir keluar dari Islam. Coba lihat, selalu pertengahan, ya. Orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa fi babi asma'il imani wad-din bainal haruriyyati wal mu'tazilati wa bainal murji'ati wal jahmiyah. Demikian pula dalam hal nama-nama keimanan dan agama, mereka berada di antara orang-orang al-Haruriyah, yaitu al-Khawarij dan al-Mu'tazilah, dan di antara al-Murji'ah wal-Jahmiyah. Ya, di dalam penamaan. Ya, seperti orang-orang al-Haruriyah, al-Khawarij, ya, mereka menyatakan bahwa seorang pelaku dosa besar itu kafir. Kafir, bukan mukmin. Mereka namakan sebagai kafir. Ya. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan dia bukan mukmin, tapi dia fi manzilatin bainal manzilatain. Dia berada pada salah satu kedudukan dari dua kedudukan. Artinya dia itu antara mukmin dan kafir. Itu pendapat Mu'tazilah. Ya. Sedangkan Al-Murji'ah menyatakan apa? Pelaku dosa besar itu mukmin, kamilul iman, sempurna imannya. Ya. Sempurna imannya. Nah, Ahlus Sunnah tidak. Mereka mengatakan bahwa dia mukmin biimani, dengan dasar keimanannya. Tetapi dia juga bukan iman yang sempurna. Sebagaimana dia tidak bisa dikafirkan, tapi dia hanya dikatakan sebagai seorang yang fasik karena dosa-dosa besarnya. Mu'minun bi imanihi wa fasikun bi kabiratihi. Pertengahan Ahlus Sunnah. Selalu pertengahan. Tidak ekstrim, tidak pula kurang dari batas. Ya. Sehingga di hukum akhiratnya pun demikian. Para pelaku dosa besar itu, kalau menurut Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah, mereka masuk ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Karena mereka sebut bahwa seorang pelaku dosa besar, dia kafir keluar dari Islam. Kalau Mu'tazilah menyatakan, dia berada di dalam satu posisi antara mukmin dan kafir. Tapi di akhiratnya, dia masuk ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Kalau Murji'ah menyatakan, enggak, dia mukmin yang sempurna keimanannya, dia pasti masuk ke dalam surga. Karena dia mukmin yang sempurna imannya. Ahlus Sunnah menyatakan tidak. Pelaku dosa besar itu, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, karena kalau bertaubat, selesai urusannya. Orang yang bertaubat, kalau taubatnya benar, maka dosanya akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal. Kalau dia tidak bertaubat, Ahlus Sunnah mengatakan, kondisinya di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Kalau Allah berkehendak memasukkannya ke dalam surga, dia akan langsung dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kalau Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka dia akan disiksa di dalam api neraka, tetapi tidak kekal, karena dia masih punya dasar keimanan. Dia bukan seorang yang kafir. Nah, ini pertengahannya Ahlus Sunnah. Ya. Demikian pula kata beliau, wa fi babi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar rafidhati wal khawarij. Ya. Demikian pula mengenai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara orang-orang Rafidhah dan al khawarij. Ahlus Sunnah itu pertengahan. Orang-orang Rafidhah bagaimana sikapnya? Mereka bersikap berlebihan di dalam mencintai sebahagian, ya, di dalam mencintai sebahagian sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait, kedua anaknya Al-Hasan dan Al-Husain, sampai melampaui batas dan menganggapnya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nah, ini Rafidhah, Syiah Rafidhah. Ya. Dan mereka mengkafirkan para sahabat yang lain yang mereka anggap bertentangan dengan Ali bin Abi Thalib, terutama Abu Bakar dan Umar. Sehingga di kalangan mereka itu ada prinsip al-wala wal bara. Al-wala artinya loyal kepada Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Bara artinya berlepas diri daripada Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Ini Ar-Rafidhah. Sementara Al-Khawarij, mereka berlebihan. Ya, dalam hal apa? Dalam hal memusuhi Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka memberontak, memerangi Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai mengkafirkan karena dianggap telah berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jal. Ya, Ahlus Sunnah itu pertengahan. Tidak berlebihan seperti Rafidhah di dalam mencintai Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib adalah sahabi jalil, salah satu khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi mereka tidak berlebihan sehingga tidak mengangkatnya di atas kedudukannya, tidak menganggapnya sebagai Tuhan. Dan tidak pula menganggapnya sebagai nabi dan rasul. Bahkan mereka katakan Ali bin Abi Thalib punya keistimewaan, punya keutamaan, tetapi yang lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib adalah Abu Bakar dan Umar. Sebab jelas hujjah yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan keduanya. Sampai kata Abdullah bin Umar, dahulu kami semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami memandang bahwa orang yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Ya, tidak seperti Rafidhah, mereka mencintai Ali, mencintai Ahlul Bait, tapi tidak berlebihan. Dan tidak pula seperti Al-Khawarij yang memusuhi Ali bin Abi Thalib, memerangi Ali bin Abi Thalib, bahkan ada yang mengkafirkannya. Nah, ini Ahlus Sunnah. Ini adalah pembahasan yang sebenarnya kalau kita jabarkan bagaimana pertengahan Ahlus Sunnah di antara kelompok-kelompok ini tadi beserta dalil-dalilnya akan menjadi pembahasan yang cukup panjang. Ya. Maka pembahasan-pembahasan yang seperti ini memang sepantasnya dan selayaknya diajarkan di dalam kajian-kajian rutin yang diadakan pada setiap majelis. Ya, sehingga kita tahu di mana letak pertengahan Ahlus Sunnah yang selalu berpegang kepada hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halnya dengan kelompok-kelompok yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terjatuh imma dalam sikap yang berlebihan dari batas atau kurang dari batasnya. Nah, inilah yang disebut dengan al-wasatiyah, pertengahan, sederhana. Sederhana di dalam beragama. Kita pas saja dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak usah lebih dari batasnya ataupun kurang dari batasnya. Sehingga bersederhana di atas sunnah Nabi itu lebih baik dibanding kita sungguh-sungguh meskipun kita keluar daripada tuntunannya sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, kata beliau, wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Kata beliau, bersederhana tetapi berada di atas jalan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khair, itu lebih baik. Dari apa? Min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Ya, itu lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh tetapi di dalam perkara yang menyelisihi jalan yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, fanzuru ayyakuna amalukum in kana ijtihadan aw iktisadan ayyakuna dzalika ala minhajil anbiya wa sunnatihim shalawatullahi alaihim. Maka perhatikanlah, hendaklah sikap kalian di dalam melaksanakan agama itu adalah ketika kalian bersungguh-sungguh atau ketika kalian bersederhana, bahwa yang demikian itu selalu berada di atas metode yang diajarkan oleh para nabi dan sunnah mereka salawatullahi wasalamuhu alaihim. Jadi yang paling penting itu ada dalilnya atau tidak, ada hujahnya atau tidak. Ketika kita mengatakan, oh ini ekstrim, ada dalilnya enggak, ada hujahnya enggak, sehingga kita bisa mengatakan itu ekstrim, melampaui batas, ya, keluar dari batas. Ketika kita mencap ini ekstrim, karena kita tahu dalil, ada hujah yang semestinya, yang pas dengan batasan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu seperti ini. Ya. Demikian pula ketika kita mengatakan ini kurang dari batas, kita punya hujah atau dalil yang menunjukkan bahwa semestinya demikian. Yang pas dengan batasnya itu seperti ini. Ya. Maka kata beliau, bersederhana pun kita harus mengetahui bahwa kita berada di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika kita bersederhana dan mengamalkan sesuatu yang mungkin amalan kecil karena ada dalil, dan itu lebih baik dibanding kita bersungguh-sungguh tapi kita melampaui batas, atau kita mengabaikan ketika kita kurang dari batasnya. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berangkat dari pembahasan ini, bahwa kita di dalam beragama haruslah bersikap sederhana. Sederhana dalam artian pertengahan. Ya. Tidak melampaui batas, tidak kurang dari batas. Jangan terlalu semangat, ya, sehingga bablas, ya, jangan meremehkan, mengabaikan, ya, menganggap kecil, sepele, gampang itu. Tapi yang gampang itu nggak pernah dilakukan, nggak pernah diperbuat, nggak pernah ditempuh. Yang baik adalah selalu pertengahan, ya. Yang baik adalah selalu pertengahan. Yaitu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meskipun sedikit. Tapi kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya secara kontinu. Itu akan lebih baik. Barakallahu fikum. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Abu Al-Ahwas rahimahullah, kata beliau, ya salam. Yani dia mengatakan kepada dirinya, ya salam, nam ala sunnah khairun min an taquma ala bid'ah. Wahai Salam, yakni dia mengajak bicara dirinya sendiri, engkau tidur di atas sunnah, tidurmu di atas sunnah karena tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa di antara tidur di atas sunnah itu, apa di antara bentuk tidur di atas sunnah? Yang jelas kalau tidur dalam majelis itu bukan di atas sunnah, yakin saya. Ya enggak? Atau ada yang tahu sunnahnya? Tidur di majelis ilmu itu ada sunnahnya? Enggak ada kan? Ya. Di antara tidur di atas sunnah itu apa? Hah? Al-qailulah, tidur siang. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, qilu fa inna syaitan la yaqil. Ya, tidur sianglah kalian karena syaitan itu enggak tidur siang. Nah itu tidur di atas sunnah namanya, karena dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur siang, qoblat zuhur atau ba'dat zuhur, tapi ba'dat zuhur lebih baik, ya, banyak faedahnya, banyak kemanfaatannya, di samping mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih baik daripada min antaquma ala bid'ah, daripada engkau berdiri melaksanakan amal ibadah tetapi tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya ada orang di siang hari bolong, dia melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meskipun dia sampai meratap-ratap, ya, ada yang menjerit histeris barangkali di dalam melakukan amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi itu tidak akan lebih baik. Lebih baik orang yang tidur siang tadi, karena dia mengamalkan sunnah Nabi. Nah itu. Nam ala sunnah khairun min antakuma ala bid'ah. Tidurlah. Apa bahwa engkau tidur di atas sunnah itu akan lebih baik daripada engkau berdiri melaksanakan ibadah sementara engkau tidak berada di atas tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sikap kesederhanaan ini, yaitu pertengahan yang sesuai dengan dalil, ya, kita dilarang mempunyai salah satu dari dua sikap yang telah disebutkan. Al-ghulu atau al-jafa, al-ifrat atau at-tafrid, melampaui batas atau kurang dari batas. Nah, sesuai dengan tema, kita masuk pada bahagian yang kedua, yaitu dilarangnya sikap yang ekstrim melampaui batas di dalam beragama. Ya. Karena hal ini sering menjadi godaan tersendiri bagi orang-orang yang punya semangat dan antusias di dalam beragama. Sehingga fitnahnya besar. Ya. Terutama bagi orang-orang yang kecondongannya adalah agama. Untuk taat kepada Allah, melaksanakan ibadah. Ini fitnahnya besar. Sikap hulu, ekstrim di dalam melaksanakan agama, beramal dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampai melampaui batas. Adapun orang-orang yang tidak mempunyai kecenderungan, ya, tidak punya antusias di dalam melaksanakan agama, dia tidak akan jatuh ke dalam sikap ini. Ya. Karena memang pada dasarnya dia tidak punya semangat untuk beragama. Sehingga bagaimana dia akan melampaui batas? Semangat aja enggak punya. Tidak punya antusias. Seperti orang-orang yang mengabaikan agama, meremehkan agama. Mereka akan jatuh ke dalam sikap yang lain. Yaitu sikap yang jafa. Atau tafrid, kurang dari batas. Meremehkan, mengabaikan. Nah sekarang ini pembahasan khusus bagi orang-orang yang punya antusias. Semangat di dalam beragama. Yang rajin ngajinya, ya, yang rajin ibadahnya, yang rajin beramalnya. Nah, pembahasan ini sangat tepat kalau dia harus memahaminya, karena di dalam dia mengamalkan agama, melaksanakan agama, mempelajari agama, dia harus sesuai dengan batas yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di dalam Al-Qur'anil Karim, di dalam surah An-Nisa ayat 171, Allah tabaraka wa taala telah berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illa al-haq. Innamal masiihu 'Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhum min fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah intahu khairal lakum innama Allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila." Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebihan di dalam dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengucapkan atas nama Allah kecuali hanya kebenaran saja. Hanya saja al-Masih Isa bin Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang dia letakkan kepada Maryam dan merupakan ruh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan para rasulnya. Janganlah kalian mengatakan trinitas. Ya. Tiga unsur ketuhanan. Berhentilah kalian. Itu akan lebih baik bagi kalian. Hanya saja Allah itu adalah sesembahan yang satu. Maha suci dia. Dia tidak mungkin mempunyai anak. Dia mempunyai segala apa yang di langit dan apa yang di bumi. dan cukuplah bagi Allah sebagai tempat bertawakal. Cukuplah dengan Allah sebagai tempat bertawakal. An-Nisa ayat 171. Ini salah satu ayat di dalam Al-Qur'anil Karim di mana Allah tabaraka wa taala melarang ahlul kitab untuk melampaui batas. Dan khususnya di sini yang disinggung oleh Allah adalah siapa? Orang-orang Nasrani. Yang tadi telah kita sebutkan, mereka itu ya'malun wa la ya'lamun. Punya semangat beramal, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, tapi enggak punya ilmunya. Sehingga lewat dari batas, melampaui batas. Ya, melampaui batas terhadap Isa bin Maryam alaihi salam. Sampai mereka menganggapnya sebagai, terkadang mereka katakan dia adalah Allah, terkadang mereka katakan sebagai anak Allah Azza wa Jal. Naam. Maka Allah tegaskan di dalam ayat ini, Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah utusan Allah. Dia hanya Rasul. Dan kalimatnya yang dia letakkan kepada Maryam, maksudnya dia adalah kalimat Allah. Allah menciptakan Nabi Isa itu hanya dengan kalimat kun. Jadilah engkau. Maka terciptalah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka beliau pun dikandung oleh ibunya Maryam alaihissalam. Waruhun min. Dan beliau adalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Allah katakan, wala taqulu thalathah. Jangan kalian berpendapat dengan tiga unsur ketuhanan, trinitas. Ya, karena mereka punya keyakinan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, sama apa? Satu lagi, Ruhul Kudus. Ya, tiga unsur ketuhanan, trinitas di dalam agama Nasrani, dalam agama Kristen. Allah katakan wala taqulu thalathah. Itu akan lebih baik. Kenapa? Innamallahu ilahun wahid. Karena Allah itu adalah sesembahan yang satu. Allah itu satu, ya. Tidak terdiri dari tiga unsur ketuhanan tadi. Allah itu satu dan Allah tidak punya anak. Ya, Allah tidak punya anak. Dia mempunyai, memiliki, menguasai apa yang ada di langit dan di bumi. Taib. Ini dari ayat Al-Qur'anil Karim. Di dalam hadis, hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang melampaui batas di dalam beragama. Al-mutanatti' itu adalah al-muta'ammiq fid-din, berdalam-dalam dalam urusan agama, berdalam-dalam yang melampaui batas tentunya. Ya, ini al-mutanatti'. Ya. Binasalah orang-orang yang melampaui batas dalam beragama. Binasalah orang-orang yang melampaui batas di dalam beragama. Binasalah orang-orang yang melampaui batas di dalam beragama. Tiga kali diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kebinasaan orang yang demikian itu. Ya, sebagai contoh. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah beliau alaihi salatu wassalam meminta kepada Abdullah bin Abbas, dan beliau berada di atas kendaraannya, untuk memungutkan bagi beliau kerikil-kerikil kecil yang akan digunakan sebagai lemparan jumrah. Ya. Maka tatkala, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala aku telah meletakkan kerikil-kerikil kecil itu di tangan beliau, kata beliau, bi amsali haula'i. Ya. Kalian melempar jumrah itu dengan batu-batu kerikil kecil seperti ini. Ya. Kemudian kata beliau, wa iyyakum wal ghulu. Hindari oleh kalian sikap berlebihan di dalam beragama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Hanya saja yang menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian adalah sikap berlebihannya di dalam beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Ya. Kalau Nabi mencontohkan kita melakukan jumrah, melempar jumrah itu dengan kerikil-kerikil kecil seperti ini, kalian jangan melampaui batas, jangan hulu berlebihan, ya, kemudian ngambil batu-batu yang besar kemudian lempar jumroh dengan, ya, katanya untuk melempar syaitan, jadi biar marem gitu kan, diambil batu yang gede biar kapok setannya gitu. Jangan, ya, itu bukan tuntunan Rasulullah. Jangan berpikir kalau kecil segini saja kita dituntunkan bagus, ya, ada sunnahnya, berarti semakin gede semakin bagus. Nah, kalau gitu batu besar sekalian gitu. Enggak. Ya, justru itu keliru. Yang benar adalah apa? Sesuai dengan batasnya. Kalau memang seperti ini yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melempar jumrah itu dengan al-hasa, yaitu batu-batu kerikil kecil, maka dengan itulah yang kalian lakukan. Bi amtsali haula, kata Nabi. Ya, kalau begitu dengan batu-batu kerikil kecil seperti inilah hendaknya kalian melempar jumrah. Makanya beliau ingatkan, wa iyyakum wal ghulu. Ya, hindari oleh kalian sikap berlebihan di dalam beragama. Ya, ini sebagai contoh, ya, bahwa sikap ekstrem itu yang berlebihan dan melampaui batas di dalam melaksanakan agama tidak akan lebih baik, tapi justru akan mendatangkan kebinasaan. Sampai Nabi mengatakan, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Hanya saja yang menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian adalah sikap berlebihannya di dalam beragama. Nah, banyak realita-realita sikap berlebihan di dalam beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita akan sebutkan beberapanya di sini sebagai contoh. Pertama, misalnya dalam perkara doa, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang diajarkan kita untuk memanjatkannya kepada Allah, yaitu doa yang dilakukan dengan tadharru', suara yang lirih, ya, pelan. Tidak banter kencang, tapi tidak pula rahasia di dalam hati. Tidak begitu. Baca doa, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, dengan suara lirih yang pelan, kecil. Itu yang diajarkan di dalam Al-Quranil Karim. Ya, sehingga Allah katakan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-11, kata Allah, Kulidu Allah, awidu Ar-Rahman, ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Ya. Katakanlah wahai Nabi dan Rasul, berdoalah kalian kepada Allah, atau berdoalah kalian kepada Zat yang Maha Penyayang, manapun yang kalian panggil di dalam doa kalian, maka dia itu mempunyai nama-nama yang baik. Kemudian kata Allah, wala tajhar bisolatik, dan janganlah engkau bersuara kencang, mengeraskan suara dengan doamu. Ya. Karena as-salah itu maknanya adalah ad-du'a. Sebab rangkaian ayat ini adalah sedang berbicara tentang doa, bukan salat yang dimaksud seperti salat yang kita ketahui, tapi yang dimaksud adalah doa. Wala tukhafit biha, dan jangan pula engkau mengucapkannya secara rahasia. Ya. Wabtaghi baina dzalika sabila, kata Allah, carilah pelaksanaan doa itu di antara yang demikian itu. Berarti tidak dengan suara kencang yang banter sak banter-banternya, tidak pula dengan sesuatu yang dirahasiakan di dalam hati. Tidak, tapi ucapkan dengan suara lirih yang pelan, suara yang rendah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, menunjukkan ketundukan dan kebersahajaan kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ini salah satu contoh, ya. Maka orang yang berdoa dengan suara yang kencang-kencangnya, banter-banter, itu enggak benar. Atau yang cuma diam tok seperti ini juga enggak benar. Hendaknya pertengahan di antara itu. Pertengahan. Taib. Ini salah satunya. Realita yang lain, contoh yang lain. seperti sikap berlebihan di dalam melaksanakan ibadah yang keluar dari tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita contohkan dengan sebuah riwayat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, bahwa pernah ada tiga orang yang datang ke rumah-rumah Rasulullah atau ke rumah sebahagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika ketiga orang ini sampai ke rumah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka telah diberitahu bagaimana ibadahnya Nabi, seolah-olah mereka menganggapnya sedikit kecil. Ya. Maka salah satu di antara mereka mengikrarkan, "Taib." Saya ulangi, tatkala mereka telah diberitakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggapnya kecil, sedikit. Artinya mereka melihat bahwa ibadah Nabi yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang sedemikian. Ya, artinya untuk ukuran kaum mukminin yang ada pada waktu itu, termasuk hebat ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ibadah Nabi yang luar biasa itu ya beliau lakukan sementara beliau adalah orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, maka bagaimana dengan kita? Itu maksudnya. Berarti kita harus lebih daripada ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi saja dosanya sudah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Bagaimana ibadahnya Nabi? Kalau beliau sholat malam misalnya, sampai kakinya itu bengkak-bengkak dan pecah. Ya. Kalau sholat malam beliau apa yang dibaca? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam satu rakaat. Ya. Anak muda saja gak kuat ngikutinya. Ya. Kita aja ngebayangkan bisa sholat seperti itu gak pernah kok ya. Apalagi mau melaksanakannya. Itu ibadah Nabi. Ya. Kalau puasa, puasanya Nabi itu puasa wisol. Tahu puasa wisol? Puasa beberapa hari secara berturut-turut, tidak berbuka. Misalnya hari ini puasa sampai sore, sampai malam, sampai besoknya lagi. Minimalnya 2 hari atau lebih. Tanpa berbuka sama sekali. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun ini hanya khusus bagi Nabi dan dilarang bagi umatnya. Ya. Maka tiga orang yang datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap kecil diri mereka. Sehingga mereka katakan kita harus ibadah lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, "Amma ana fa inni usalli al-laila abadan." Salah seorang di antara mereka menyatakan, aku akan selalu bangun sepanjang malam untuk melaksanakan sholat. Gak mau tidur. Sepanjang waktu. Sepanjang malam. Ya, karena ingin lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mengatakan, wa ana asumud dahr wa la uftir. Dan aku akan puasa sepanjang masa. Selama hayat di kandung badan. Ya, tidak akan pernah berbuka. Ini yang kedua. Dalam rangka apa? Ingin lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga mengatakan, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Adapun aku tidak akan pernah mau menikah dengan seorang wanita pun selama hayat di kandung badan. Ya. Ingin lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Antum alladzina qultum kadza wa kadza?" Kaliankah orangnya yang mengatakan demikian dan demikian? Maka beliau pun menegur dengan keras. Kata beliau, "Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu Kata beliau, ketahuilah, sesungguhnya aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Azza wa Jal. Lakinni, meskipun demikian, tetapi aku ini, kata Nabi, asumu wa uftir. Aku tetap berpuasa, tapi masih ada waktu berbuka. Enggak puasa sepanjang masa. Ya, tidak puasa sepanjang hayat masih dikandung badan, tidak. Nah, kemudian kata beliau, wa usalli wa arqud. Aku pun sholat dan tidur, tidak sepanjang malam. Ya. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku pun masih menikahi para wanita. Bahkan bukan hanya satu, sampai 9 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini adalah khususiah bagi beliau, kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir beliau tegaskan, ini kalimat yang penting. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak suka atau orang yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Orang yang melampaui batas itu keluar dari golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak maknanya kafir, tergantung kondisinya. Kalau dia bersikap melampaui batas di dalam beragama, di dalam ibadah kepada Allah itu, ya, hanya sekedar amalannya saja, dan dia masih meyakini bahwa apa yang dituntunkan oleh Nabi itu adalah yang lebih baik, maka dia hanya mengada-ada di dalam agama. Ya, dosanya besar. Ya. Tapi kalau dia sampai meyakini bahwa amalannya yang keluar dari sunnah Rasulullah SAW ini dianggapnya lebih baik daripada sunnah Nabi, dia kafir, keluar dari Islam. Karena berarti dia menganggap Rasulullah SAW tidak mengajarkan yang benar. Tidak mengajarkan yang baik. Naam. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya ajaran Nabi itu selalu pertengahan. Masalah puasa. Ya, Nabi tetap ada berbukanya. Bahkan kalau untuk umatnya, kata Nabi, puasa yang terbaik dari puasa-puasa sunnah itu adalah sehari berbuka, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Puasa Nabi Daud alaihissalam. Karena yang demikian itu memberi kita kekuatan. Ya. Orang yang puasa sepanjang waktu, sepanjang masa, suatu saat dia akan lemah. Makanya pernah ada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As yang tidak mau mendengarkan ini. Dia bertekad untuk tetap berpuasa. Pada akhirnya dia menyesal tidak mengambil keringanan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sudah mulai berumur. Sudah mulai enggak kuat. Okelah anak muda, kuat mungkin berpuasa. Ya. Tapi kalau dia sudah mulai berumur, sudah mulai berusia, sudah mulai sakit-sakitan, sudah bengek, ya, sesak napas dan lain sebagainya, penyakitnya banyak, nah, khalas. Ya. Maka dengan berbuka, diselingi ada berbuka, ada berpuasa, ada berbuka, ada berpuasa, itu akan memberikan kekuatan tersendiri untuk kita mampu berpuasa dengan sebaik-baiknya. Maka ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu yang terbaik. Demikian pula dengan tidur di malam hari. Ya, ada tidurnya, ada bangunnya. Nabi di awal malam tidur, kemudian setelah itu lewat dari pertengahan malam yang pertama beliau bangun. Ya. Kenapa demikian? Karena itu memberi kekuatan untuk kita bangun. Orang yang sepanjang malamnya dia melaksanakan sholat, ya, dia tidak akan bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Seberapa kuat sih dia? Seberapa mampu dia melaksanakannya? Ya. Bahkan yang lebih dikhawatirkan lagi, dia akan merasa letih, dia merasa capek ketika sudah di penghujung malam, sehingga dia akan tidur atau dia akan kalah dalam ibadahnya sampai terlewatkan waktu subuh. Atau kalaupun dia melaksanakan sholat subuhnya, ya, dalam keadaan dia sudah capek, sudah letih, tidak akan bisa melaksanakan sholat al-fajr dengan sebaik-baiknya karena sudah sisa-sisa tenaga. Ya, yeah. Padahal mana lebih utama, sholat malam apa sholat subuh? Sholat malam loh, 11 rekaat. Bayangkan kalau setiap rekaatnya seorang bisa membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, kayak Nabi. katakan misalnya seperti itu. Ya, meskipun ya seperti yang saya katakan tadi, ngebayangkan aja mungkin belum pernah kan gitu. Ya katakan misalnya ada yang seperti itu, sholat malamnya luar biasa. Ya, mana yang lebih utama? Dia melaksanakan sholat malam itu atau dia melaksanakan sholat subuh dengan sebaik-baiknya? Hah? Sholat subuh. Kenapa? Iya, sholat subuh itu wajib, sholat malam itu sunnah. Yang wajib itu jauh lebih utama daripada yang sunnah. Karena saking utamanya dia diwajibkan oleh Allah. Karena Allah sangat mencintainya sehingga diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah kalau dia sepanjang malam melaksanakan sholatul lail, masuk waktu sholat subuh, minimalnya dia sudah capek kalau dia tidak ketiduran dari sholat subuhnya. Nah, maka ini pertengahan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu memberikan yang terbaik. Kemudian demikian pula dengan menikahi para wanita. Ya. Nabi tidak menyuruh kita untuk meninggalkan para wanita itu. Ya. Karena walaupun bagaimana kita ini adalah manusia yang Allah ciptakan secara berpasang-pasangan. Ya, ada kebutuhan dari badan kita yang harus ditunaikan kepada lawan jenis secara halal, secara mulia dan suci. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala sudah mengaturnya sedemikian rupa. Maka coba lihat ya, orang-orang Nasara yang menjalani proses kependetaan, yang mengasingkan diri dan tidak mau menikah. Ya, enggak boleh mereka menikah, ya kan? Tapi apakah Anda tahu di balik itu mereka sering melakukan perbuatan zina? Ini bukan cerita bohong. Ya, realitanya banyak. Cuma mungkin sebagiannya dirahasiakan. Nah, kasus-kasus di mana pendeta berzina. Artinya enggak bisa dia tolak sesuatu yang sudah melampaui batas, pasti dia akan kalah. Pasti. Ya. Kalau sudah melampaui batas dalam beragama, pasti dia akan kalah. Ya kayak ini tadi. Ya. Makanya agama itu mengatur yang pertengahan, yang terbaik untuk kita. Kaum muslimin diberikan oleh Allah dan Rasulnya ajaran yang paling terbaik. Makanya datang dalam riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, la yushadud dina ahadun illa ghalabah. Ya. Tidak ada seorang pun yang bersikap berlebihan, ekstrim dalam beragama, melainkan agama itu akan mengalahkannya. Maksudnya seperti tadi. Ya. Dia akan kalah, dia tidak akan mampu nantinya. Karena sikap ekstrimnya tersebut. Maka, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada orang yang mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, perlu ketahui, perlu kita ketahui bahwasanya itu adalah sikap yang sungguhnya sangat pertengahan dan sangat penuh dengan kasih sayang, dan itu yang terbaik. Ya. Tapi kalau kita mau melihat kepada orang-orang yang keluar dari batasan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak amalan-amalan mereka, ibadah-ibadah mereka itu yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam justru memberat-beratkan diri. Memberat-beratkan diri. Ya, bahkan sebagian amalan yang mereka lakukan itu waliyadzubillah menjatuhkan mereka ke dalam perbuatan syirik kepada Allah azza wajalla. Ya. Datang ke kuburan orang soleh, meminta dari orang soleh, menyembelih di sana. Ya. Melakukan tawaf. Ada yang iktikaf di kuburan itu. Ya. Katanya dalam rangka untuk mendapatkan barokah. Padahal dia telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal karena sikapnya yang berlebihan di dalam beragama kepada Allah Azza wa Jal. Ya, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dana, bukan kecil loh dananya itu. Besar itu. Ya. Sementara kalau dia mau mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana sekali. sesuai dengan kemampuan seorang hamba. Ya. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah yang terbaik. Kemudian, ya, contoh lainnya daripada al-ghulu, ya, adalah sikap yang berlebihan di dalam menilai manusia. Ya. Seperti sudah kita contohkan tadi, al-khawarij yang berlebihan di dalam mengatakan seorang mukmin yang berbuat maksiat dianggap sebagai kafir. Ya. Ini adalah sikap yang keluar dari keadilan. Ini menzalimi manusia namanya. Tidak berkata dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan banyak pula orang-orang yang berjalan di atas jalan al-khawarij ini sehingga sampai pada tingkat di mana mereka mencela orang-orang soleh, para ulama. Ya. Karena sikap yang berlebihan ini tadi. Ingin maksudnya berpegang dengan sekuat-kuatnya kepada agama, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai justru dia memusuhi orang-orang baik dari kalangan para ulama, para salihin. Ya. Menyesat-nyesatkan yang lainnya dari, bahkan dari kalangan para ulama dan orang-orang saleh. Karena dianggapnya tidak sesuai dengan sunnah padahal dia keliru di dalam memahami permasalahan tersebut. Ya. Ada sebagian manusia yang mereka bahkan sampai meninggalkan buku-buku para ulama. Mereka bakar, ya, buku Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya. Buku-buku para ulama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Meninggalkan semua itu, bahkan mereka membakarnya dengan anggapan bahwa para ulama ini dianggapnya sebagai orang-orang yang telah dicap sebagai ahli bid'ah yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebagian permasalahan yang mereka tersalah di dalamnya. Kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh banyak faktor dan keterbatasan mereka sebagai manusia. Padahal orang yang mau bersikap adil, bersikap insaf, mau berpikir secara lebih objektif terhadap mereka, mempelajari buku mereka, usul dakwah mereka, prinsip agama mereka, dia akan dapatkan sungguhnya mereka berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Sebagai manusia ekstrim. Ya. Sehingga mereka mengatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar mubtadi', ya, Al-Imam An-Nawawi mubtadi', Al-Imam Al-Baihaqi mubtadi', fulan mubtadi', fulan mubtadi', ahli bid'ah menyelisih sunnah Nabi karena sebagian kesalahan-kesalahan itu tadi. Ini langkah yang pernah ditempuh oleh Al-Khawarij dalam bentuk yang beda. Ekstrim di dalam menilai manusia. Ya, tidak adil di dalam menilai manusia. Dan ini terjadi bahkan di kalangan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah katakan tadi di awal bahwa sikap al-ghulu yang berlebihan dan melampaui batas ini akan menimpa orang-orang yang punya antusias kepada sunnah, kepada Islam. Ya. Karena saking antusiasnya, saking semangatnya, ya, meledak-ledak, berapi-api, ya, sampai bablas, meledak tenanan. Ya. Itu. Maka mereka menjauhkan orang-orang soleh, para ulama, para penuntut ilmu, karena sebahagian kesalahan itu tadi. Mereka menganggap bahwa itu adalah hal-hal yang harus disingkirkan. Ya. Mereka menganggap setiap orang harus sempurna. Wal'iyadzubillah. Ikhwani ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Sementara Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, memerintahkan kita untuk bersikap yang adil di dalam menilai manusia. Ya. Allah sampai katakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah menyeret kalian kebencian kepada suatu kaum kalian tidak mau berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Kita harus tempatkan manusia sesuai dengan kadarnya, tempatnya. Siapa orang yang bisa kita katakan dia ahlul bid'ah? Siapa orang yang bisa kita katakan dia tersalah dari kalangan ahlus sunnah? Ini semua tentunya ada batasan-batasannya. Tidak boleh kita keluar daripada batasan-batasan tersebut. Oleh karena itu, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini masalah yang kembalinya kepada para ulama, karena para ulama adalah orang-orang yang mampu untuk adil di dalam manusia, di dalam menilai manusia, karena ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jal dan karena kedalaman ilmu mereka. Naam. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai contoh lain dalam bab al-ghulu, ya, di antaranya adalah sikap yang berlebihan di dalam membelanjakan harta. Sikap yang berlebihan di dalam membelanjakan harta. Sebagian manusia dia tidak tahu hartanya itu harus dibelanjakan untuk apa. Ya enggak? Padahal Allah Azza wa Jal telah memberikan batasan-batasan di mana seorang hamba itu berbuat kepada hartanya tidak boleh secara berlebihan. Ya. Di antaranya seperti Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbu al-musrifin. Ya. Makan dan minumlah kalian, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Maka gunakan harta kita secukupnya, sekadar kebutuhan apa yang kita butuhkan. Kalau Allah beri kita harta yang lebih, harta yang lapang, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan bekal di akhirat kita. Sebagian orang kalau mengadakan pesta sampai 7 hari 7 malam nyembelih berapa ekor sapi, ya kan? Kemudian melakukan jamuan makanan yang luar biasa, yang kebanyakannya terbuang, nggak kemakan. Ya. Subhanallah. Padahal di sana masih ada anak-anak yatim, orang-orang miskin. Orang-orang yang dalam sehari untuk makan sekali saja sulit. Alangkah baiknya dia mengadakan pesta walimahan, pernikahan itu ala kadarnya, artinya secukupnya, seperlunya. Ya. Kemudian sisa harta itu dia gunakan untuk membantu orang-orang al-fuqara wal masakin wal aitam. Ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, para janda. Nah, lebih bermanfaat. Ya. Bahkan sebagian manusia mending kalau cuma walimahan pernikahan, masih ada syariatnya. Sebagian orang mengadakan pesta-pesta yang tidak ada dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan biaya yang besar. Sebagiannya bahkan sampai ngutang. Ya. Sementara dia tidak pernah sedekah, tidak pernah membantu orang lain. Apa pernah dia mau berhutang untuk membantu saudaranya yang membutuhkan? Ini namanya al-israf, berlebihan, melampaui batas. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa taala selalu menuntunkan kita kepada sesuatu yang sederhana, yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya, secukupnya. Maka sesuatu yang melampaui batas itu adalah perkara yang tidak baik, perkara yang melanggar syariat Allah Azza wa Jal. Nah, contoh yang lain saya contohkan. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh lainnya adalah dalam perkara mencari dunia, mencari penghidupan. Ya. Orang yang berlebihan di dalam bab ini, dia sampai tidak mempedulikan apa? Agamanya. Ya. Sampai tidak mempedulikan agamanya. Bahkan sebagian orang sampai dia menganggap bahwa kehidupannya itu adalah dunia saja. Dia tidak lagi mempedulikan ini halal, ini haram. Ya. Gak usahkan yang halal mas, yang haram aja susah sekarang ini. Ya. Artinya apa itu? Ya khalas, gak peduli dia. Yang penting masuk. Nah, ini sikap berlebihan. Ya. Berlebihan di dalam mencari kehidupan dunia. Sehingga dia tidak lagi mempedulikan agamanya. Ini termasuk al-ghulu. Ya. Sebagian orang beralasan nantilah. Insya Allah. Kalau saya sudah punya harta yang banyak. Ya, mobilnya sudah 10. Rumahnya sudah kayak istana. Ya. Kebunnya di mana-mana. Investasinya luar biasa. Khalas, setelah itu nanti saya akan rajin ibadah, saya masuk masjid, ya kan? Karena saya sudah enggak memikirkan dunia. Sekarang biar saya habis-habisan dulu, enggak apa-apa sudah. Kalau nanti sudah jadi orang kaya, tak bantu semuanya, masjid-masjid, pondok pasantren, para fuqara wal masakin, anak-anak yatim, para janda, tak sangoni kabeh. Tapi untuk dia sampai ke situ itu kapan? Ya. Habis waktunya untuk dunia. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kadar dunia itu sebagai kadar sesuatu yang tidak dilupakan, bukan sesuatu yang dikejar. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang Allah datangkan kepadamu kampung akhirat. Ya. Yang Allah perintahkan untuk dikejar itu adalah kampung akhirat. Beragama kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Karena kita ini diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk ibadah. Bukan untuk kehidupan dunia. Kehidupan dunia hanya fasilitas yang mengantarkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalimat berikutnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bahagianmu daripada dunia. Sebagaimana tadi orang yang berlebih-lebihan di dalam ibadah tidak mau dunia, ya, sehingga dia makan dari tong sampah, ya, berpakaian compang-camping, enggak pernah mau mendekati ataupun menikahi para wanita ngelirik saja tidak. Ya, kehidupannya sudah seperti itu. Dalam rangka apa? Zuhud. Ibadah kepada Allah. Ya. Makannya ala kadarnya seperti itu, hidupnya juga enggak tentu arahnya. Ya. Ini juga salah. Ini juga salah, ini juga keliru. Ya. Makanya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan fasilitas dunia mencari rezeki. Ya, para sahabat berdagang, ada yang berkebun. Ya, mereka juga merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia tapi sesuai dengan batasnya. Maka inilah agama Islam itu, al-wasat, pertengahan, sederhana, tidak melampaui batas pada satu sisi dan tidak pula melampaui batas pada sisi yang lainnya, selalu pertengahan. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah jalla wa ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu teguh di atas agamanya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mewafatkan kita di dalam Islam dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Saya sudahi lebih dan kurangnya, wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.